Dari Sabang sampai Merauke, Subban lovers tambah oke. Semua karena cinta yang suka solawat gaul, yang tak suka ente bahlul. Semua karena cinta. Semua karena cinta, semua karena rindu. muslimin anugerah. Semoga tetap istiqomah.